Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi resep obat untuk vertigo. Vertigo adalah kondisi di mana penderita mengalami pusing yang disertai dengan perasaan dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tergantung tingkat keparahan, vertigo bisa berlangsung selama beberapa menit atau jam, bahkan bisa membuat terjatuh. Selain kepala terasa berputar, gejala lain vertigo diantaranya adalah mual, muntah, berkeringat, dan bisa hilang pendengaran sesaat. Bahan yang kita butuhkan untuk mengobati vertigo cukup sedikit, hanya menggunakan 4 macam plus air hangat nanti. Pertama, kita butuh 1 ruas jahe sebesar jempol saja. Nanti kita kupas, kita seduh dengan air panas. 1/2 jeniper, jeruk nipis peras. Di sini saya punya yang sudah saya peras, 1/2 saja cukup. Kayu manis kita pakai sedikit saja, dan madu secukupnya. Kita masukkan semua bahan ke dalam gelas. Lalu kita seduh dengan air hangat sebanyak 250 ml. Setelah itu, langsung tambahkan madu dan bisa langsung dikonsumsi oleh penderita vertigonya. Resep ini adalah untuk pengobatan ya, bukan pencegahan. Jadi untuk penderita vertigo bisa langsung dicatat sekarang. Kalau muncul gejala-gejala vertigo mulai kumat, bisa langsung dibikin atau bisa meminta tolong pada pasangan atau kerabat untuk membuatnya ya, karena sederhana dan semoga lekas sembuh. Baik teman-teman, semoga resep vertigo kali ini bermanfaat dan semoga yang masih sakit bisa segera sembuh. Yang penting kita tetap berikhtiar dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.